Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الميزان عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Timbangan di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dan di sisi orang-orang yang beriman adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lakin haulai qalabul amra, akan tetapi mereka ini, yaitu orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengannya, yang lebih mendahulukan akal, mereka membalik perkara ini. Faja'alul mizana liqabulil haqqi aw raddil batili kama yaz'umuna uqulahumul khabithata. Maka mereka menjadikan timbangan untuk menerima kebenaran atau menolak kebatilan menurut sangkaan mereka adalah akal-akal mereka yang buruk. Fasaru yaqbaluna al-batila wa yarudduna al-haqqa. Maka jadilah mereka menerima kebatilan dan menolak kebenaran. Ta'tilu sifati 'indahum huwa al-haqqu. Na'udzu billahi. Meniadakan sifat-sifat menurut mereka merupakan kebenaran. Kita berlindung kepada Allah darinya. Indal mu'tazilati inkaru annal jannata mawjudatun wan nara mawjudatun. Indahum laisata bimawjudataini. Menurut orang-orang Mu'tazilah, pengingkaran bahwasanya surga itu sudah ada dan pengingkaran bahwa neraka itu sudah ada, menurut mereka orang-orang Mu'tazilah, surga dan neraka belum ada. Al-Qur'anu yanussu, as-sunnatu tanussu ala wujudihima. Padahal Al-Qur'an menegaskan, as-sunnah pun menegaskan bahwa keduanya sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Wa annahuma qad khuliqata fi'lan. Dan bahwasanya surga dan neraka sungguh telah diciptakan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqina wan naru u'iddat lil kafirina wal munafiqina. surga telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan neraka telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Al-ummatu amanat bi annahuma mawjudatani wa hum yaquluna la laisata bi mawjudataini. Umat ini mengimani bahwasanya surga dan neraka sudah ada, sementara mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak, surga dan neraka belum ada. Khalquhuma minal ana abathun. Diciptakannya surga dan neraka dari sekarang merupakan kesia-siaan menurut mereka orang-orang Mu'tazilah. Qabbahahumullahu. Semoga Allah memperburuk mereka. Kadzalikal imanu bi'adzabil qabri wa na'imihi. Angkaruhu bi'uqulihimul fasidati. Demikian pula keimanan dengan siksa kubur dan kenikmatannya, mereka mengingkarinya dengan akal-akal mereka yang rusak. Wal mizanu angkaruhu bi'uqulihimul fasidati. Timbangan amal mereka pun mengingkarinya dengan akal-akal mereka yang rusak. Faja'alul maqayisa lil haqqi wal batili uqulahum. Maka mereka menjadikan tolak ukur untuk kebenaran dan kebatilan adalah akal-akal mereka. Fasara al-batilu haqqan wal haqqu batilan 'indahum. Maka jadilah kebatilan merupakan kebenaran, dan jadilah kebenaran merupakan kebatilan di sisi mereka orang-orang Mu'tazilah. Qala wa kaffaru man khalafahum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, yakni al-Jahmiyata, yaitu orang-orang Jahmiyah. Ja'u bi bid'in dalalatin wa kufriyatin wa faraduha 'alan nasi wa man yukhalifuhum yukaffirunahu li'annahu khalafa batilahum. Mereka orang-orang Jahmiyah mendatangkan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan dan kekafiran-kekafiran, dan mereka mewajibkannya kepada manusia, dan orang yang menyelisihi mereka, mereka kafirkan karena orang tersebut menyelisihi kebatilan mereka. Wa kaffaru man khalafahum wa lam yadkhul fi qawlihim li'anna 'indahum sultanun wa 'indahumul malu wa 'indahumul jahu. Dan mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka dan tidak masuk dalam pendapat mereka, karena mereka memiliki kekuasaan, memiliki harta, dan memiliki kedudukan. Wattabi'ahum kathirun minan nasi, ya'ni ru'a'un atba'u kulli na'iqin, fayattabi'una ahlal batili wannasu ala dini mulukihim kama qila. Dan mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah tersebut banyak dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang rendah yang mengikuti setiap penyeru. Mereka mengikuti ahlul batil, dan manusia berada di atas agama penguasa mereka sebagaimana dikatakan. Qala fadakhala fi qawlihimul jahilu wal mughaffalu walladhi la ilma lahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka masuk dalam pendapat mereka orang-orang Jahmiyah, yaitu mengikuti mereka orang yang bodoh, yang dungu, dan orang yang tidak memiliki ilmu. Al-jahilu walladhi la ilma lahu kilahuma jahilun. Orang yang bodoh dan orang yang tidak memiliki ilmu, keduanya bodoh. Wal mughaffalu al-balidul ghabiyu alladhi la yumayyizu la aqla lahu yumayyizu lahu bainal haqqi wal batili. Al-mughaffal, yaitu orang yang bodoh, yang dungu, yang tidak bisa membedakan. Ia tidak memiliki akal yang bisa membedakan untuknya antara kebenaran dengan kebatilan. Qauluhu hatta kafaru min haitsu la ya'lamuna. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, hingga mereka pun kafir dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya'ni awqa'ul 'amatal juhala wal aghbiya'a fil kufri min haitsu la ya'lamuna. Yaitu mereka orang-orang Jahmiyah menjerumuskan orang-orang awam yang bodoh dan dungu ke dalam kekafiran dari arah yang tidak mereka ketahui. Qauluhu fahalakatil ummatu min wujuhin yaqsidu, ya'ni man tabi'ahum la yaqsidul ummata kullaha. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka binasalah umat dari berbagai sisi. Yang beliau maksud yaitu yang mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah, bukanlah yang beliau maksud seluruh umat ini. Qauluhu wa kafarat min wujuhin wa tazandaqat min wujuhin li'anna fi kufrihim ma huwa zandaqatun wal'iyadhu billahi. Ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan umat ini pun menjadi kafir dari berbagai sisi dan menjadi zindiq dari berbagai sisi, karena di dalam kekafiran mereka terdapat perkara yang merupakan kezindikan. Kita berlindung kepada Allah darinya. Qauluhu wa dallat min wujuhin wa tafarraqat min wujuhin wa tada'at min wujuhin. Ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan umat ini pun menjadi sesat dari berbagai sisi, terpecah belah dari berbagai sisi, terjatuh ke dalam kebid'ahan dari berbagai sisi. Al-Jahmiyatu wal-Mu'tazilatu saru firaqan li'anna al-Jahmiyata yarji'una ila al-Mu'tazilati al-Mu'tazilatu yarji'una ila al-Jahmiyati saratil jahmiyatu firaqan wal mu'tazilatu firaqan wal murji'atu firaqan wal jabriyatu firaqan wal khawariju firaqan. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menjadi berbagai macam golongan, karena orang-orang Jahmiyah kembalinya kepada Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah kembalinya kepada orang-orang Jahmiyah. Maka jadilah orang-orang Jahmiyah terbagi-bagi menjadi beberapa golongan, orang-orang Mu'tazilah terbagi-bagi menjadi golongan-golongan, orang-orang Murji'ah terbagi-bagi menjadi golongan-golongan, orang-orang Jabriyah dan Khawarij demikian pula terbagi-bagi menjadi golongan-golongan. Allah Ta'ala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Qauluhu illa man thabata ala qawli rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa amrihi wa amri ashabihi. Ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kecuali orang yang kokoh di atas ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, perintah beliau dan perintah para sahabat beliau. Haulai walillahil hamdu najjahumullahu minal fitnati. Mereka ini walillahil hamdu, Allah Ta'ala selamatkan mereka dari fitnah. Wa akhadhu bin nususil qur'aniyati wan nabawiyati adda'iyati ila li'tisami bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ittiba'ihima wal 'adhi 'alaihima bin nawajidhi. Dan mereka orang-orang yang Allah selamatkan dari fitnah tersebut mengambil dalil-dalil Quraniyah dan Nabawiyah yang mengajak kepada berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, mengikuti keduanya dan menggigit keduanya dengan gigi-gigi geraham. Fatamassaku bidzalika, maka mereka pun berpegang teguh dengannya, yakni at-ta'ifatal mansuratal lati la tazalu qa'imatan 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, yaitu golongan yang ditolong yang akan senantiasa tegak di atas kebenaran, unggul, tidak memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka, tidak pula memadaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka. Qauluhu wa lam yukhti ahadan minhum. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak menyalahkan seorang pun dari kalangan mereka para sahabah, yakni ihtarimis sahabata wa'rif manzilatahum indallahi tabaraka wa ta'ala wa lam yud'an fi ahadin minhum, yaitu muliakanlah para sahabah, ketahuilah kedudukan mereka para sahabah di sisi Allah Ta'ala, dan tidaklah dicela seorang pun dari mereka para sahabah. Wa ala kulli halin qad tahsulu aqwalun li ba'dis sahabati fi midanil ijtihadi yakunu mujtahidan fiha. Hasala hadha li ba'dis sahabati. Dan bagaimanapun juga, terkadang muncul pendapat-pendapat sebagian sahabat di dalam medan ijtihad yang ia berijtihad di dalamnya. Ini terjadi pada sebagian sahabat, yakni ma naqulu inna aqwalas sahabati afradihim idzan farada ahadun minhum biqaulin istahada fihi annahu yuqbalu wa yufradu 'alal ummati ittiba'uhu la hadza la yaquluhu ahlus sunnati. Yaitu kita tidak mengatakan bahwasanya pendapat-pendapat para sahabat, individu-individu mereka, apabila salah seorang di antara mereka para sahabat bersendirian dengan sebuah pendapat yang ia berijtihad padanya, bahwa pendapat tersebut pasti diterima dan diwajibkan bagi umat ini untuk mengikutinya, tidak. Hal ini tidaklah dikatakan oleh ahlus sunnah. Bal min qawaidihim kullun yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kaedah-kaedah mereka ahlus sunnah adalah setiap orang termasuk sahabah bisa diambil pendapatnya dan ditolak kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'atiqadihim anna lil mujtahidi ajraini in asaba wa in akhta'a falahu ajrun wahidun min ajri ijtihadihi wa ya'fullaha wa ya'fullahu an khata'ihi. Bersamaan dengan keyakinan mereka ahlus sunnah bahwa seseorang yang berijtihad akan mendapatkan dua pahala apabila ia benar dan apabila ia keliru, ia mendapatkan satu pahala karena ijtihadnya dan Allah Ta'ala memaafkan kesalahannya. Ilman bi anna as-sahabata lam yakhtalifu fil usuli wal manahiji wala fil aqaidi kadha kanu khairal ummati wa afdalahum wa a'lamahum wa afqahahum li dinillahi ridwanullahi alaihim. Bersamaan dengan butuh diketahui bahwasanya para sahabat tidak berselisih di dalam pokok-pokok agama, manhaj maupun akidah. Demikian pula mereka para sahabat adalah yang terbaik dari kalangan umat ini, yang paling utama, paling berilmu dan paling memahami agama Allah. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.